Selamat malam. Malam. Deg-degan saat kau datang ke rumahku dan mengajakku berjalan-jalan, karena sudah lama kau ku kagumi, tapi malam ini kamu ada di sisiku sayang. Sungguh senang hati ini bersama kamu menikmati malam yang panjang berdua, bergandeng tangan dan berjalan di bawah sinar lampu kota. Oh kasihku, sungguh ku bahagia. Selamat malam semua. Halo. Aduh, ini udah mulai rame ya. Mungkin teman-teman yang duduk di sebelah sana boleh majuan lagi. Boleh berdiri depan sini. Kita nyanyi bareng-bareng. Di depan ya. Jangan di depan hotel, tapi di depan sini aja. Di depan sini. Waduh. boleh juga, Uga, Mas. Iya. Biar deket maju ke depan sini, kita have fun bareng-bareng. Tadi udah sedikit sakit hati, mendengarkan lagu-lagu sakit hati dari akustik. Sekarang Olski datang untuk menghibur. Oke, jadi lagu setelah ini. Di akhir nanti, bisa kelas tukung. Senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Kita rindukan di hari tua, kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena saat ini akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Bersama kalian, mungkin jiwaku masih rindu hambatan kalian. Yeah. Wey. Woo. Mantap mania. Mantap. Keren sekali. Okay. Saya suka ini. Di sini Oleski mau berterima kasih kepada panitia dari Gita Cita Manajemen ya. Gita Cita Manajemen dari D3 Ekonomi UGM. Acara yang keren sekali, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Juga untuk yang udah hadir di sini dan nonton dan bersenang-senang bersama kita. Ya, Olski. Perkenalan ya. Tepuk tangan buat band-band yang udah tampil tadi. Ya. Tepuk tangan buat Avokustik. Love you too. Ya. Habis ini masih ada Pacetatu dan Flupers Boy oleh Flupers Boy. Woo. DJ ngantuk. DJ. Ya. Oh ya, Olski punya Twitter nih. Boleh di follow @Olski_ dan juga ada SoundCloud Olski Dash in the Wood. Ya. Ya. Kalau mau download lagu kita .2 bintang bisa yang di-download di Recycle Bin. .2 bintang adalah lagu yang akan kita bawain sebenarnya. Ya. Terus apa lagi ya? Fitnya perkenalan dong, Mas. Mau perkenalan dong. Oh iya. Ya. Perkenalan. Perkenalan dong ya. Ini di vokalis ada Dora dan hai. Love you too. Ya. Yeah. Yeah. Dan ada Diki di gitar. Mantap mania. Ya, gitu dong. Ada Sobe di glockenspiel dan pianika. Sobek. Skill. Iya mau nunjukin. Iya. Pakai triangle juga gini. Dan ada Mas Wais di bass. Ya. Lalu ada Atika di kahon. Agak gak kelihatan. Oke. Setelah ini, sebelum Olski pamit, Olski akan membawakan sebuah lagu yang hobi banget deh buat dibawain. Pokoknya kalian pasti suka. Yuk. Dia mau nyanyi gak dia? Dia yuk sini yuk. Yuk. Ah, dia ada sini. Yang mau nyanyi bareng? Boleh. Dia tahu dia lagunya. Iya ayo ayo. Oh iya, dia. Dia mau gak nyanyi? Dia ayo ikut. Ayo nyanyi yuk. Ikut ayo, bareng. Akhirnya aku mendapatkan teman untuk bernyanyi. Di sini, ya di sini. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sebelah sana, di sebelah sisi selatan kolam renang, mending kita mendekat ke sini. Yuk. Semuanya maju dong. Ke depan. Maju ke depan. Dan kebetulan ada kolam renang, jangan nyebur ya. Kita nanti nyanyi bareng, lalu teman-teman ngikutin ya. Titik dua dan bintang. Aku mau denger suaranya semua. Sekali lagi. Titik dua dan bintang. Titik dua dan bintang. Titik dua dan bintang. Titik dua dan bintang. Siapa mau dengar dia nyanyi? Hai, lagi apa? Ada di mana? Siapa, ngapain aja? Bareng-bareng. Cepat-cepat kau makan, nanti mamu menyerang. Jangan lupa jaket kau kenakan. Woo! Sama-sama yuk. Jangan lupa makan malammu, nanti sakit perutmu dari aku yang merindukanmu. Selamat malam, jangan lupa cuci kaki dan tangan, juga doa sebelum terpejam. Titik dua dan bintang. Cepat kau makan, nanti mamu menyerang. Jangan lupa jaket kau kenakan. Nyanyi sama-sama, selamat malam. Selamat malam, jangan lupa cuci kaki dan tangan, juga doa sebelum. Kita nyanyi sama-sama. Mana kecoknya dari dia? Yeah, terima kasih. Big applause for spesial performance dari Olski. Titik dua dan bintang. Bintang. Asik.